الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kepada para hadirin sekalian, saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan memuji Allah, menyanjung Allah, disertai dengan keyakinan hati bahwa setiap nikmat yang datang kepada kita, setiap nikmat yang ada pada diri kita adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja dari nikmat yang ada pada diri kalian, maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita semua adalah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan di antara cara untuk mensyukuri nikmat adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kajian yang akan kita dengarkan bersama memiliki tema menata waktu senggang dengan amaliyah syar'i dalam menggapai kehidupan abadi yang menggembirakan. Jadi ini dari panitia ya, bahwa tema kajian pada pagi hari ini adalah tentang pentingnya waktu dan menata waktu senggang supaya menjadi wasilah kita meraih kehidupan yang membahagiakan dan abadi. Sebagaimana tadi kita ingatkan bahwasanya nikmat-nikmat itu dari Allah, maka demikian pula nikmat waktu itu juga merupakan nikmat yang sangat besar, di mana kebanyakan dari manusia terlalaikan dari nikmat tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dari dua nikmat tersebut. As-sihhatu, yang pertama adalah nikmat sihat, wal farah, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dikarenakan ketika seseorang memiliki kesehatan, dia akan mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dia inginkan. Di antara kegiatan tersebut, dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika seseorang dijangkiti oleh sebuah penyakit yang akan membuatnya lemas ataupun membuatnya tak berdaya, maka amalan-amalan ketaatan yang biasa dan dapat dia lakukan di masa sehatnya tidak akan bisa dia lakukan tatkala dia sakit. Maka kita harus manfaatkan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebuah wasilah memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kata Nabi, al-faragh, waktu luang. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keluangan waktu, menjauhkan dari kita kesibukan-kesibukan, maka manfaatkanlah. Jangan sampai waktu yang luang ini Allah cabut sehingga kita akan sibuk, yang akhirnya jangankan kita beribadah kepada Allah, meluangkan waktu untuk berzikir, menuntut ilmu agama, untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, bahkan terkadang makan dan minum pun tidak sempat karena sibuknya dan padatnya kesibukan. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa pada hakikatnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'Asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Nah, jadi manusia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merugi. Merugi dalam hal apa? Apakah dalam harta bendanya? Oh, tidak. Karena banyak manusia yang punya harta benda. Kerugian yang hendak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini adalah kerugian yang hakiki, di mana ketika dia termasuk dari orang-orang yang merugi dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan kerugian tersebut selama-lamanya, yaitu kerugian ya yang berupa tidak adanya bekal tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian yang akan mengakibatkan dia untuk terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan masa dan waktunya selama dia di dunia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ketika datang kepada salah satu dari kita atau dari mereka ajalnya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika datang kepada mereka sebuah kematian, ajalnya datang, qala rabbirji'un, dia akan meminta kepada Allah, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Karena ketika dia hidup dia lalai, Dia tidak mensyukuri nikmat waktu dan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan para ulama mengatakan bahwasanya ya bena Adam innama anta ayyamun wa layali. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau itu terbangun dari ayyamun hari-hari, wa layali dan malam-malam. Jadi hakikatu umril insan innama hiya ayyamun wa layali. Hakikat umur manusia itu adalah apa? Hari yang berjalan dan malam yang berjalan. Fa idza dhahaba ba'dahu, maka jika hari itu pergi, naqasa min umrihi, demikian pula umurnya berkurang. Kita bisa hitung, misalnya seseorang memiliki umur 70 tahun. 70 tahun itu terdiri dari apa? Dari tahun-tahun, dari bulan-bulan, dari pekan-pekan dan hari-hari. Itulah hakikat umur manusia. Sehingga ketika semakin hari itu pergi, maka demikian pula hakikatnya umur manusia itu sudah semakin berkurang. Maka orang yang tidak memanfaatkan umurnya dan waktunya untuk meramaikan ketaatannya kepada Allah, dia akan menyesal. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, ketika datang kepada salah satu dari mereka kematian, dia akan berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dalam kehidupan dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, supaya aku bisa kembali beramal saleh untuk menggapai kehidupan di akhirat. Maka ini hakikat kerugian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya seluruh manusia itu merugi. Kemudian Allah memberikan pengecualian. Di sana ada beberapa orang yang selamat dari kerugian ini. Maka Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali yang pertama kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan keimanan tersebut, meyakininya dengan kalbunya, meyakininya dengan hatinya, kemudian mewujudkan keimanan tersebut dalam amal perbuatannya. Wa amilus salihat, oleh karenanya Allah melanjutkan kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan saya beriman, akan tetapi dia tidak wujudkan iman tersebut dalam bentuk amal perbuatan. Sehingga keimanan itu pertama kali akan datang ketika seseorang memiliki ilmu. Dia mengilmui, dia mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga dia tidak akan mempersembahkan ibadahnya, tidak akan merasa takut kecuali hanya takut kepada Allah, tidak akan merasa berharap, memiliki harapan kecuali hanya kepada Allah, tidak akan meminta dan berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan begitu seterusnya. Kemudian dari keyakinan dan keimanan tersebut, dia wujudkan dalam amal perbuatan. Artinya apa? Ketika dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, adalah sesembahannya, maka dia wujudkan dalam amal perbuatan. Dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rukuk, dia sujud, dia bertakbir, dia laksanakan perintah-perintah Allah, dan dia menjaga larangan-larangan Allah dan tidak melanggarnya. Wa tawasaw bil haqqi, kemudian orang yang akan selamat dari kerugian adalah orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ya. Jadi inilah orang-orang yang akan selamat dari kerugian. Oleh karenanya di antara perkara yang akan menyelamatkan kita dari kerugian tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk bersegera dan bergegas melakukan amal soleh. Jangan menunda-nunda, karena yang namanya ajal itu tidak pernah berkompromi dengan manusia. Tidak ada ajal itu datang kemudian memberitahu manusia yang akan datang ajalnya. Nah, bahkan dia akan datang secara tiba-tiba. Tidak menjamin kondisi seseorang yang sehat, maka ajalnya masih jauh. Tidak menjamin pula kondisi seseorang yang masih muda umurnya, maka ajalnya masih jauh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mughlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru, bersegeralah, bergegaslah untuk melakukan amalan-amalan, ya, ibadah, fitanan, sebelum datang ya sebuah fitnah, sebuah cobaan. Karena ketika datang sebuah fitnah, datang sebuah cobaan, seseorang yang pada pagi harinya beriman, kemudian dia pada sore harinya sudah ya meninggalkan agamanya, menjadi seorang yang kafir. Dan ketika datang sebuah fitnah, seseorang pada sore harinya masih beriman, kemudian pada pagi harinya dia sudah menjadi orang yang kafir, meninggalkan agamanya. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan sedikit dari harta dunia. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Nah, ketika misalnya Allah menguji kita dengan sakit yang parah, yang kemudian menghabiskan harta kita untuk berobat, kemudian akhirnya kita terpaksa untuk ya mencari solusi berobat, kemudian tidak ada orang yang mau membantu, dan ternyata ya ada yang mau membantu tetapi memberikan syarat-syarat tertentu, kita tidak pernah tahu. Nah, atau terkadang kita ya diajak untuk menghadiri sebuah pertemuan atau perkumpulan yang ternyata di situ ya disebarkan akidah-akidah yang tidak benar, sehingga kita terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang sesat yang bahkan akan membuat kita keluar dari agama kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah untuk beramal ya, supaya kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Jalan ya untuk selamat dari fitnah dan kerugian adalah dengan bersegera melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. dan bersegeralah kalian semua untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera melakukan amalan-amalan orang-orang yang bertakwa tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang surga itu diciptakan oleh Allah dan disediakan oleh Allah untuk mereka. Apa sifat-sifat mereka? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra" والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, fi sarra, baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, wa dharra, maupun dalam keadaan sempit. Jadi dia ketika kaya tetap berinfak, ketika miskin juga tetap berinfak. Nah, karena terkadang seseorang diberikan bayangan-bayangan oleh syaitan ketika dia hendak berinfak, tunggu kamu dapat rezeki. Nah, tunggu kamu dapat uang baru kamu berinfak. Jangan sekarang. Kalau sekarang kamu berinfak, apa yang mau kamu makan? Begitulah syaitan. Nah, yang akhirnya dia tunda sehingga hilanglah kesempatan untuk beramal soleh tadi. Yang akhirnya ketika dia kaya, datanglah ajalnya, terlambat. Nah. Atau ketika dia kaya, setan kembali datang, wahai anak Adam, kamu susah payah cari harta, kamu habiskan waktumu, kamu kerahkan tenagamu untuk mendapatkan harta ini, kemudian kamu sekarang mau infakkan. Ya, akhirnya ya dia lalai dari berinfak dan tidak jadi berinfak. Maka siapapun dari kita yang hendak berinfak, bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, janganlah tunggu waktu kaya. Karena sifat orang yang bertakwa di dalam berinfak dan bersedekah adalah apa? Mereka berinfak baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, baik ketika ada kelebihan harta maupun ketika tidak ada. Fattaqullaha mastata'tum, dan kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ketika memang kita diuji dengan kesempitan rizki, kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita berusaha dengan maksimal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai banyak sedikitnya harta yang kita infakkan. Tetapi Allah juga akan menilai ketulusan dan keikhlasan dan besarnya pengorbanan orang yang berinfak tersebut. Bisa jadi infak 10 ribu dari seorang yang fakir, yang miskin, ya, yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja dia kesulitan, ya, ini jauh lebih besar nilainya di sisi Allah daripada infak 10 juta dari seorang tajir. Ya, karena seorang tajir tersebut mengeluarkan 10 juta seperti mengedipkan mata, tidak terasa. Sedangkan orang yang fakir, miskin, tidak memiliki kecukupan, dia mengeluarkan 10 ribu dengan jerih payah, ya, yang sudah dia lakukan. Yang sebenarnya 10 ribu bisa dia gunakan untuk beli lauk, untuk makan seharian, untuk anak dan istri. Nah, jadi jangan tunda-tunda, wasari'u, bersegeralah, bergegaslah, berlombalah untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian sifat orang yang bertakwa berikutnya, yang surga itu disediakan oleh Allah untuk mereka, wal kaziminal ghaiba, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ketika dia emosi, ya, maka dia tahan. Ketika dia marah, maka dia atur amarahnya sehingga tidak keluar darinya perbuatan dan ucapan-ucapan yang buruk. Oleh karenanya ketika datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku ataupun berilah kepadaku wasiat." Maka Nabi menjawab, "La taghdab, janganlah kamu marah." Faqala, "Ya Rasulullah, ausini." Kemudian sahabat tadi meminta wasiat lagi, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Faqala, "La taghdab." Maka Nabi mengulangi lagi, "Janganlah kamu marah." Faraddada miraran wa qala, "La taghdab." Maka terus diulang dan Nabi juga menjawab dengan wasiat yang sama. Nah, kita merasa seolah-olah marah itu adalah perkara yang sepele karena kita sekarang sedang tidak marah. Ya. Coba kalau Anda sedang marah. Marah dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan bawahan, dengan atasan. Nah, ya, di mana marah ini adalah termasuk dari aslu kulli syarr. Ya. Pokok dari setiap keburukan. Kalau orang tidak bisa menahan amarahnya, ya, maka akan keluar darinya perbuatan-perbuatan yang buruk dan negatif. Bahkan bisa mengantarkan dia untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Makanya sampai terjadi pembunuhan, nah, tawuran, atau minimalnya kejahatan-kejahatan lisan, yaitu dia menggunjing, menghibai saudaranya semuslim. Jangan sepele, ini adalah dosa besar. Dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat seorang muslim yang beribadah kepada Allah kemudian dia menggunjing saudaranya, menghibai saudaranya, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang merugi. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa hakikatnya orang yang bangkrut? Orang yang rugi?" Maka para sahabat menjawab, "Qalu ya Rasulullah, al muflisu fina man la mata'a lahu wala dirham." Nah, wahai Rasulullah, yang namanya orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya rupiah, tidak punya dolar. Itulah orang yang bangkrut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadza. Nah, wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa qadhafa hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in qaniyat hasanatuhu qabla an tuqda 'alayhi." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidat min sayyiatihim fa ulqiyat 'alayhi thumma ulqiya fin nar." Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat menemui Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala-pahala kebaikan yang sangat banyak. Baik itu pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya. Masya Allah, di dunia dia banyak beramal, banyak tabungan kebaikannya. Tetapi tatkala dicek, dia sudah dihisab, kemudian hendak masuk ke surga, di stop. Karena apa? Oh, ternyata dulu dia di dunia banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Dia datang dengan membawa pahala yang banyak. Iya benar. Tetapi dia datang qad syatama hadza, pernah mencaci saudaranya semuslim. Waqta bahada, dan pernah menggunjing saudaranya semuslim. Wa akala mala hadza, pernah mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Wa daraba hadza, pernah memukul saudaranya semuslim. Lalu apa yang akan diperbuat oleh Allah ketika itu? Fayu'tu hadza min hasanatihi. Jadi saudara-saudara muslim yang dia zalimi tadi, baik dengan lisannya, dengan dia menggunjingnya atau mencacinya atau mencelanya, setiap orang dari saudaranya akan diberikan tabungan ataupun pahala-pahala kebaikan yang dia bawa tadi, yang sebesar gunung, yang tinggi, ya, semuanya masing-masing akan diberikan untuk saudaranya yang pernah dia zalimi. Yang diambil hartanya dikasih lagi, yang pernah dipukul dikasih lagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an tuqdha alaihi, maka jika ternyata pahala kebaikan yang begitu banyak yang dia bawa itu habis, padahal hak-hak saudaranya yang dia zalimi tadi belum cukup, belum ditunaikan. Nah, ukhidat min sayyiatihim, maka dosa-dosa saudaranya itu akan diambil, faulqiyat alaih, kemudian dibebankan dan dilemparkan kepadanya, summa ulqiya finnar, kemudian dia akan dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, inilah hakikat orang yang bangkrut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia bangkrut, ya sudah. Pol-polnya hartanya hilang. Mati, selesai. Tapi kalau ini mati, masih ada pertanggungan jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini pentingnya apa? Kita menjaga amarah. Kembali ke perkara tadi. Oleh karenanya, ya jangan heran kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yang menjadi penduduk surga adalah orang-orang yang bisa kazim, menahan amarahnya. Ketika dia marah, dia tetap stabil. Nah, menahan. Dan ini sulit. Nah, ya, sehingga tidak melakukan perbuatan melampaui batas, baik dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya. Dia masih bisa menguasai hati dan pikirannya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dan perbuatan yang zalim. Nah, kemudian berikutnya kata Allah wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ya, ini juga sifat orang yang bertakwa. Nah, karena tidaklah mudah bagi kita untuk memaafkan orang lain. Kita selama berhari-hari atau berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun disakiti oleh saudara kita, dizalimi oleh saudara kita, kemudian tiba-tiba dia datang untuk meminta maaf, maka maafkanlah. Ya, maka maafkanlah, karena pahala memaafkan itu jauh lebih besar daripada ya hak yang akan engkau dapatkan dari saudaramu tatkala engkau tidak memaafkan. Nah, kalau dalam hadis tadi Abu Hurairah dalam riwayat Muslim bahwa orang yang dizalimi nanti akan mengambil haknya. Tapi hak yang akan dia ambil hanya sesuai dan seimbang dengan kezaliman yang dia dapatkan. Tetapi kalau memaafkan, pahalanya adalah tiada batas dan lebih besar. Nah, ya, sehingga kita harus membuka hati kita kepada saudara kita semuslim yang pernah melakukan kesalahan untuk memaafkannya. Karena dengan memaafkan ini akan muncul kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan dengan kebaikan. Nah, ini adalah sifat yang tertinggi, memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada saudara kita yang berbuat buruk, sabar, balas dengan kebaikan dan maafkan dia. Karena dengan kita memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka bisa jadi seseorang yang punya permusuhan dengan kita, ketika kita maafkan dan membalasnya dengan kebaikan, akan menjadi saudara dan teman dekat. Permusuhan itu akan hilang karena dia melihat ini orang sudah saya sakiti tapi masih saja membalas dengan kebaikan. Nah, sehingga ketika permusuhan tadi berubah menjadi pertemanan dan persaudaraan, yang akhirnya dia berhenti untuk menyakitimu dan mengganti perbuatan buruknya menjadi perbuatan baik, pahalamu akan terus mengalir. Kamu dapatkan karena kamu menjadi sebab dia merubah perbuatan buruknya menjadi perbuatan baik. Nah, siapa yang tidak mau teman kita yang beramal baik kita dapat pahalanya? Karena kita yang menjadi sebab dan menunjukkan dia supaya dia bertaubat dan meninggalkan perbuatan buruknya dan menggantinya dengan perbuatan baik. Nah, jadi ini memaafkan adalah sifat yang sangat mulia dan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya Allah lanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang yang bertakwa berikutnya, yaitu orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji, melakukan sebuah dosa, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ingat secara langsung ataupun diingatkan. Nah, karena ciri-ciri orang-orang yang beriman ketika diingatkan, ya, maka hatinya akan bergetar, bergetar dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika diingatkan dengan nama Allah, takutlah engkau kepada Allah, wahai saudaraku, janganlah engkau lakukan perbuatan ini karena ini akan mendatangkan murka Allah, karena Allah mengharamkan hal ini, karena ini dilarang oleh Rasulullah, dia akan bergetar hatinya dan akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri keimanan dan ketakwaan pada seorang hamba. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan sebuah dosa, melakukan perbuatan keji, ya, dzakarullah, dia ingat Allah. Maksudnya ingat bukan sekedar ingat terus selesai, tidak. Ingat artinya ingat yang disertai rasa takut kepada Allah, takut terhadap siksa dan murkanya, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka akan meminta ampun kepada Allah atas dosa tersebut yang sudah dia lakukan, sehingga dosa itu akan dia tinggalkan dan dia menyesali dosa tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Nah, dia kembali kepada Allah, memiliki tekad yang bulat untuk tidak lagi melakukan dosa itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus melakukan dosa tersebut. Jadi dia tinggalkan dosa itu, dia sesali bahkan. Nah, wahum ya'lamun, dan dalam keadaan mereka mengetahui, ya, tahu kalau itu dosa, maka dia tinggalkan dan dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, bahwa kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal. Ya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, dia akan ditanya tentang umurnya. Ya. Fima afna, dia habiskan umurnya untuk apa? Sebagaimana sudah kami sebutkan tadi bahwa hakikat umur manusia itu adalah waktu, harinya dan malamnya. Siang hari dan malam hari, itulah hakikat umurmu. Maka nanti kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpindah menuju proses berikutnya sampai kita dimintai pertanggungjawaban tentang umur kita. Umur yang saya kasih, Allah akan bertanya, umur yang telah dikasih oleh Allah untukmu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau 50 tahun, untuk apa saja? Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam. Nah, engkau gunakan untuk apa? Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, dia akan ditanya pula tentang ilmunya. Kalau kamu sudah punya ilmu, terutama ilmu agama ini, ya, fima amil au fima fa'al, apakah sudah kamu amalkan? Sudah kamu wujudkan? Ketika kamu tahu bahwasanya sholat fardu itu wajib, apakah sudah kamu wujudkan? Ketika kamu tahu keutamaan sholat jamaah di masjid, apakah sudah kamu wujudkan? Ketika kamu tahu bahwasanya membayar zakat itu wajib, zakat mal bagi orang-orang yang memang punya kewajiban, ya, baik zakat mal yang berkaitan dengan perdagangan dia, ataupun berkaitan dengan peternakan, ataupun berkaitan dengan pertanian dan hasil bumi. Nah, semuanya ada zakatnya, harus dihitung. Ya, karena pada setiap harta itu ada haknya, ya, orang lain yang membutuhkan. Maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya. Apakah ilmu yang sudah kamu miliki itu kamu laksanakan dan kamu wujudkan dalam bentuk amal perbuatan, Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan dia akan ditanya tentang hartanya. Ya, pertanyaan tentang harta ada dua. Kalau tadi pertanyaan tentang umur, kemudian tentang apa? Ilmu cuma satu. Umur kamu habiskan untuk apa? Ilmu sudah kamu amalkan atau belum? Yang ketiga, tentang harta ada dua pertanyaannya. Min ainak tasabah, dari mana harta itu kamu dapat? Wa fima anfaqah, dan kemana harta itu kamu belanjakan? Ini repotnya orang kaya, repotnya orang punya harta. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Pada hari kiamat nanti, orang-orang fakir dan miskin akan masuk ke surga mendahului orang-orang kaya selama 500 tahun. Kenapa? Karena orang kaya akan dihisab hartanya, sedangkan orang miskin tidak punya harta. Mau dihisab apanya? Lolos. Orang yang punya harta, sebentar. Nah, kamu punya apa? Berapa hartamu? Oh, ada rumah, ada mobil, ada ruko, ada toko. Nah, ada aset-aset, baik itu apartemen ataupun tanah. Nah, dari mana kamu dapatkan, Lai? Ya, dari mana dia dapatkan? Dicek satu persatu. Oh ya, terus setelah itu kamu apakan hasil tokomu ini? Kamu pakai untuk apa? Untuk bersenang-senang, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melihat hal-hal yang haram, ataupun mendengarkan hal-hal yang haram, ataupun yang lain, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Itulah tentang harta. Sehingga jangan terlalu bergembira ketika Anda memiliki harta di dunia ini. Artinya semakin banyak harta yang Anda miliki dan semakin banyak harta yang Anda tumpuk, maka pertanggungjawaban Anda akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal yu'idda lis-su'ali jawaban, maka hendaklah engkau menyiapkan jawabanmu ketika akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 10.000 yang kamu dapatkan, kamu akan ditanya caramu mendapatkan 10.000 ini bagaimana? Sudah halal atau tidak? Berkah atau tidak? Mengandung kedzaliman atau tidak? Nah, jadi hati-hati. Inilah pentingnya ilmu. Supaya apa? Ya, supaya perjalanan kita hidup di dunia ini selamat, sesuai dengan aturan-aturan Allah dan sesuai dengan batasan-batasan, ya, undang-undang yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang punya undang-undang bukan cuma negara. Islam justru agama yang paling tertib. Ya, memiliki undang-undang dan memiliki aturan dan pasal-pasal yang harus kita ketahui supaya perjalanan kita menuju Allah betul-betul selamat dan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa an jismihi fi ma abla, dan dia akan ditanya tentang jasmaninya, tubuhnya. Ya, dia habiskan, dia pakai untuk apa? Nah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini masing-masing juga akan dimintai pertanggungan jawab. Kedua mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, yang kamu bisa bernikmat-nikmat dengan kedua mata tersebut tanpa ada keluar biaya maupun keluar pengorbanan. Kita lihat saudara kita yang punya gangguan penyakit mata. bagaimana dia berusaha untuk mengobatinya, berapa besar uang yang dia harus keluarkan, bahkan terkadang dokter sudah angkat tangan, tidak bisa atasi. Kita dikasih mata yang sehat, kita dikasih telinga, kita dikasih mulut, lidah, hidung, tangan dan kaki, semuanya. Nah, kita habiskan untuk apa jasad kita ini, jasmani kita ini? Dan semuanya akan nampak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbohong. Ya, apapun yang dilakukan oleh jasmani kita, oleh tangan kita, oleh mulut kita, itu nanti akan tampak dan anggota tubuh masing-masing yang akan bersaksi di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim." Natashadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Pada hari ini kami akan mengunci mulut mereka. Watukallimuna aidihim, yang akan mengajak kami bicara adalah tangan-tangan mereka. Watashadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Bimakanu, menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull syai. Maka manusia tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menyaksikan kulit-kulit mereka berbicara, bersaksi di hadapan Allah atas segala perbuatan dan amalan yang dia lakukan di dunia, maka mereka akan bertanya kepada kulit mereka, wahai kulit-kulit, lima syahidtum alaina, kenapa kalian semua bersaksi atas kami, menuntut kami? Qalu, kulit-kulit itu akan menjawab, antaqana Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membuat kami berbicara. Allazi antaqa kulla syai, dialah Allah yang zat yang mampu untuk menjadikan segala sesuatu berbicara. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi yang kita injak nanti akan bercerita berita-berita yang pernah dilakukan di atasnya, perbuatan-perbuatan yang pernah menginjak saya ini siapa, siapa saja yang pernah lewat ini siapa, ketika dia lewat dia mau kemana, ketika dia lewat ini dia mau ngapain, nanti akan bersaksi. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh menjadi saksi, kemudian kulit menjadi saksi, tangan berbicara. Nah, tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, marilah waktu yang telah diberikan oleh Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk menuntut ilmu agama Allah. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya. Al-Quran sebagai pedoman berarti Al-Quran itu harus kita pelajari, bukan sekedar kita baca. Itulah bedanya Al-Quran dengan Koran. Kalau Koran cukup dibaca, tapi kalau Al-Quran dibaca, ya, membaca Al-Quran saja sudah akan mendatangkan apa? Pahala yang besar. Itulah faedahnya dan hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu ketika dibaca akan mendapatkan apa? Pahala, agar supaya Al-Qur'an itu tidak sekedar dibaca. Setelah dibaca, kalau bisa dihafalkan, kalau tidak dipelajari makna-maknanya. Supaya betul-betul Al-Qur'an itu menjadi prinsip dan pedoman hidup kita. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi prinsip dan pedoman hidup kalau kita sendiri tidak memahami makna Al-Quran? Nah, sehingga tidak ada istilah terlambat. Ya, tadi kembali ke tadi, memanfaatkan waktu senggang, waktu yang tersisa. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu dan amal kita, memberkahi keluarga, anak-anak dan harta kita, sehingga segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita akan menjadi wasilah dan perantara untuk melaksanakan ketaatan dan menambah timbangan kebajikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.